Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan tafsir kita, pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir kalamil Mannan karya al-imam al-mufassir al-allamah al-faqih الأصولي إمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة الأبرار. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dari ta'liq beliau terhadap surat Al-Baqarah 130 sampai 131. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari mereka Bani Israel, ya, ketika mereka mengaku-ngaku menisbatkan diri mereka kepada Ibrahim, Ismail dan keturunannya Ya'qub, Ishak dan Ya'qub. Ya. Walaupun dianggap benar nasab kembali kepada para nabi-nabi tersebut, namun bukan itu yang dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya sekedar pengakuan tidak akan berdampak apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan iz hadar Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub menjelang kematiannya dan berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Maka anak keturunannya pun menyatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Syahidnya, mereka anak keturunan Ya'qub menyembah apa yang disembah bapak-bapak mereka dari para anbiya, yaitu satu Tuhan, yaitu agama Islam, yang di mana Islam di sini yang dimaksud adalah Islam bimakna am, yang bermakna secara umum, yaitu istislam lillahi bitauhid, seseorang menyerahkan diri yang kemudian mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Inilah agama para anbiya. Ya. Syariat mereka berbeda, namun agama mereka satu, tujuan mereka satu. An-ni'budullah wajtanibut taghut. Maka dikatakan nahnu lahu muslimun, kami berpasrah menyerahkan diri kepada ilah tersebut, bukan menisbatkan diri kepada al-yahudiyah sebagaimana yang mereka lakukan. Artinya ini adalah bantahan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan bagaimana keadaan Ya'qub alaihi salam ketika menjelang wafatnya dan juga anak keturunannya. Ya. Jadi apa yang mereka nisbatkan hanya sekedar ujaran-ujaran belakang, hanya sekedar penisbatan yang tidak berbukti. Selanjutnya, waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, yaitu Al-Baqarah 135. Jadi kemarin 130 sampai 134. Nah, maafkan. Waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, kul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayat selanjutnya Allah menyatakan waqalu, mereka berkata. Mereka ini yang dimaksud adalah Bani Israel, Yahudi dan Nasara, ya, bangsa Yahudi dan Nasara. Kunu hudan aw nasara, jadilah kalian. Khitab ditujukan kepada kaum muslimin, terutama kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadilah kalian seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Dengan itu kalian akan mendapatkan hidayah. Maka Allah membantah mereka. Qul, katakan wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, katakan wahai Muhammad, bahkan millah Ibrahimlah yang hanif, yang patut untuk kita ikuti. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ayat ini barakallahu fikum diturunkan, dikatakan diturunkan kepada para pembesar Yahudi yang ada di Madinah, ya, yang dimana mereka tidak akan pernah diam ketika melihat Nabi kita alaihi salatu wassalam kencar memperingatkan manusia dari khuturat syirk, dari bahayanya kesyirikan, semisal Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, begitu juga Malik bin Saif, Wahab bin Yahuda, dan seterusnya. Mereka adalah para pembesar Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka terus mengganggu Nabi kita alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin, ya. Jadi sangat benar ketika kita melihat firman Allah yang menyatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan selama-lamanya jadi dusta ketika menyatakan masing-masing dengan agamanya saling hormat menghormati abadan, ya. Di dalam hati mereka tidak akan pernah ridho dengan keislaman, tidak akan pernah ridho dengan manusia berada di atas agama Islam yang benar, ya. Yang kemudian setelahnya muncul syubhat-syubhat yang dasarnya dari mereka sebetulnya hanya untuk menghibur diri mereka. Wa illa hakikatnya sebagaimana yang Allah firmankan, mereka tidak akan pernah ridha dengan tersebar luasnya agama Islam. Nas yang berbicara. Kemudian muncul syubhat, ya. Mereka menyatakan menurut kami bahwasanya ditinjau dari Al-Qur'an tidak ada masalah masing-masing dengan agamanya. Syubhat kaum liberaliyin yang dasarnya dari kaum Nasara. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga menjunjung tinggi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran, ya. Dua-duanya adalah Nabi dan dua-duanya adalah Rasul. Jadi tidak ada masalah ketika masing-masing dengan agamanya. Dua-duanya adalah agama yang baik, ya. Apa dan Nabi kita alaihi salatu wassalam menyampaikan la yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani tidak mendengar tentang aku seorang Yahudi pun atau seorang Nasrani kecuali dia harus mengikutiku. Illa ba dakhalanna, kecuali akan masuk neraka. Ya. Ahlul kitab dengan zaman mereka, ketika datang seorang rasul menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban mereka untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak akan pernah ridha. Ya. Begitu juga ayat ini diturunkan kepada ahli Najran. Ya, ahli Najran. Najran adalah sebuah kota. Sampai hari ini masih tetap ada daerah tersebut yang dahulunya masuk wilayah Yaman yang kemudian sekarang berada di wilayah Saudi Arabia. Ya. Perbatasan antara Yaman dengan Saudi Arabia. Sekarang masuk wilayah Saudi. Maklum bahwasanya negeri Yaman dahulu adalah negeri yang tersebar padanya kaum Nasrani. Ya, bahkan dari sana asal mereka. Kebanyakan mereka dari sana. Orang-orang Arab yang beragama Nasrani, kebanyakan mereka datang dari Al-Yaman. Ya. Maka diturunkan kepada mereka ayat ini. Masing-masing menyatakan jadilah engkau Yahudi, kunu Hudan au kunu Nasara. Dengan itu tahdadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Ini hanya pengakuan-pengakuan saja. Nah, pada sekian ayat sudah kita baca bagaimana Bani Israel mereka hanya mengaku-ngaku saja. Pada ayat-ayat sebelumnya mereka menyatakan lan yadkhulal jannah, la yadkhulal jannah illa kana hudan aw nasara, tidak masuk surga kecuali Yahudi atau Nasara. Ya, tidak masuk surga kecuali mereka. Artinya ngapling surga dan ngapling kebenaran ini adalah sifat mereka. Adapun kita, walhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah dididik dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai patokan, ya, kita mempunyai tolak ukur kapan seseorang berada di atas al-haq. Ketika mereka mengikuti kitab Allah, ketika mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dengan itu manusia berada di atas al-haq. Adapun ketika menyelisihi secara terang-terangan, sebagaimana yang dilakukan Yahudi dan Nasara, ya, mereka mencari hiyal, diperintahkan untuk menyembelih sapi, kemudian yang dicari yang seperti apa terus, artinya mencari bagaimana caranya. Ya, untuk melawan, untuk mendebat, ya, ini keadaan mereka dan sifat mereka. Nganggap bahwasanya diri mereka yang paling baik, diri mereka yang paling benar. Tidak ada tolak ukur bagi mereka. Wahatta kalau kita mau merenung kembali kisah perjalanan Abdullah bin Salam ketika datang dua orang yang berseteru karena mereka telah melakukan perzinahan datang kepada Rasul alaihi salam alaihi salatu wassalam dan bertanya tentang bagaimana ketika seseorang berzina. Rasulullah bertanya, apakah tidak ada rajam di dalam Taurat? Mereka katakan tidak ada, padahal ada di dalam Taurat. Kata Abdullah bin Salam, datangkan Taurat. Maka mereka pun tutupi ayat yang padanya terdapat perintah rajam bagi mereka yang berzina. Maka turunlah pada saat itu firman Allah, faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah orang-orang yang kafir. Artinya ada di dalam kitab suci mereka. Mereka pun berusaha datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walaupun mereka tidak mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka datang. Bayangkan, bahkan ketika diminta untuk didatangkan Taurat, mereka tutupi. Ya. Maka mereka tidak punya tolak ukur kembali kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada mereka. Maka kita tidak demikian keadaannya. Sekaligus di sini bantahan ya kepada kaum yang menyatakan bahwasanya ahlus sunnah as-salafiyun mereka adalah orang-orang yang mengapling surga, seolah-olah selain mereka masuk neraka. Ya, yang masuk surga ini hanya mereka. Abadan. Ya, kita tidak pernah meyakini atau menyaksikan secara pasti bahwasanya fulan dan alan min ahli nar atau min ahli al-jannah. Bahkan keyakinan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah tidak memastikan. Ya. Kecuali apa yang Allah dan Rasulnya pastikan. Seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, asyura mubasyirin bil jannah, kemudian keumuman orang-orang yang mengikuti bay'atul ridwan, mereka ahlu badr dan seterusnya. Ya, yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka min ahlil jannah. Maka itulah yang tidak narju, ya, kita berharap bagi mereka yang baik untuk masuk surga. Ya. Dan narjul maghfirah lil musyi. Kita pun mengharapkan ampunan Allah bagi orang yang berbuat jelek, yang berbuat maksiat. Hakadza ahlus sunnah. Ya, tidak pernah meyakini atau menyatakan apa yang mereka lontarkan kepada kita, apa yang mereka tuduhkan kadziban wa iftira'an, secara dusta dan bohong tentang ahlus sunnah, bahwasanya ahlus sunnah ini ngapling surga. Ini adalah sifatnya Yahudi. Coba lihat di dalam ayat ini, mereka katakan kunu hudan au nasara. Jadilah anda Yahudi atau Nasara, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Ya. Adapun agama Islam memerintahkan kita untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti al-hanifiyah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Bukan hanya sekedar Islam, jadilah engkau orang Islam. Namun tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Maka ini hanya sekedar pengakuan saja sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya. Al-ibrah bima alaihi Ibrahim alaihissalam. Apa itu al-hanifiyah? Ya. Dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam jenisnya. Baik itu di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma wa sifat. Ya, secara hakiki. Bukan pengakuan. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan. Menyatakan kalimat la ilaha illallah dalam satu hari 100 kali, bahkan 1000 kali. Namun di sela-sela harinya dia datang ke kuburan, dia berdoa kepada orang yang ada di sana, meminta dikabulkan hajatnya dan seterusnya. Ini menafikan keikhlasan atau menafikan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berdoa kepada selain Allah, ya adalah ibadah. Ya. Ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka tidak akan ada artinya, hanya sekedar pengakuan saja. Ya. Jadi ayat ini intinya diturunkan kepada mereka yang terus mengajak Nabi kita alaihi salatu wasalam dan para sahabat-sahabatnya untuk masuk pada agama mereka. Ya, ketika mereka berdebat, ya, mendebat kaum muslimin masing-masing menyatakan bahwasanya agama saya adalah benar. Yang satu menyatakan juga demikian. Ya. Hakikatnya mereka telah merubah apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengan seorang nabi yang datang setelah Isa yang diberi nama Ahmad atau Muhammad. Qala Sa'di rahimahullah, da'a kullu min al-yahudi wan nasara al-muslimina ila ad-dukhul fi dinihim, yaitu masing-masing dari Yahudi dan Nasara mereka menyeru kepada kaum muslimin pada saat itu untuk masuk kepada agama mereka. Za'imina annahum humul muhtadun wa ghairuhum dhal, dan mereka meyakini bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Ya, al-awam minhum, wajar. Ya, orang-orang awam daripada mereka wajar ketika menyangka diri mereka berada di atas petunjuk, dan hakikatnya mereka menulis kitab-kitab suci mereka dengan tangan mereka sendiri, menambah dan merubah dengan tangan-tangan mereka. Ya. Orang-orang yang berilmu di antara mereka mendapatkan ancaman yang besar karena dia telah merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meyakini bahwasanya mereka berada di atas petunjuk, dan selain mereka berada di atas kesesatan. Ini dia, ya, sifat mereka. Walhamdulillah, ahlus sunnah berjalan di atas tauhid, berjalan di atas sunnah, berjalan di atas akidah yang benar dengan kita menetapkan Islam sebagai agama, yang kemudian pernyataan tersebut bukan hanya ujaran ucapan dengan lisan, namun dibuktikan pula dengan anggota badan. Ya, menerapkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Qala kul, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya, kul ya Muhammad, kul lahu mujiban jawaban syafian, katakan kepadanya yang mengajak-ngajak, yang menyeru untuk engkau masuk kepada agama mereka, katakan kepadanya dengan jawaban yang gamblang, yang jelas, yang tidak menimbulkan pertanyaan kembali. Katakan, bal nattabi' millata Ibrahim hanifa, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Ya, agama Ibrahim yang hanif, ini dalil agama kita hanya meneruskan apa yang dibawa oleh Abul Anbiya, yaitu Ibrahim alaihi assalam. Ya, Ibrahim alaihi assalam, beliau dikatakan al-hanif. Ya, mengapa dikatakan al-hanif? Ibrahim dikatakan al-hanif karena hanifa ila dinillah, maknanya al-hanaf yaitu al-ma'il, condong dari agama-agama yang ada, dia berpaling dan berbalik arah menuju kepada ajaran Islam, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan al-hanif, makanya dikatakan bal nattabi' millata Ibrahim hanifa. Begitu juga di antara tafsir dan takwil daripada al-hanif, yaitu istiqamah Ibrahim yang istiqamah, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa tafsir tentang al-hanif. Ada yang menyatakan yang dimaksud adalah khitan, karena beliau yang pertama kali mencontohkan dan mensunnahkan al-khitan. Ada yang memaksudkan dengan al-hanif adalah manasik haji. Ya, ala kulli hal, semuanya tidak bertentangan. Tidak bertentangan, intinya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam syariat yang diperintahkan kepada Ibrahim alaihi assalam. Ya, sekian tafsir tersebut ya. Tidak ada yang bertentangan, ada yang menyatakan ikhlas. Ibrahim hanifan ay mukhlishan. Ikhlas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ay mukbilan 'ala Allah. Kata Imam Musyidi rahimahullah, maknanya Ibrahim yang menerima ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima agama Allah Subhanahu wa taala, mu'ridan amma siwahu, dan berpaling dari selainnya. Artinya hanya agama Allah lah yang dipegang. Inilah seharusnya. Ya, inilah seharusnya. Apa yang Allah perintahkan maka kita ikuti. Ya. Tidak sebagaimana Yahudi dan Nasara. Mereka melanggar sekian banyak pelanggaran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bitauhid, mereka juga menegakkan tauhid. Yaitu Ibrahim dan pengikutnya, mereka menegakkan tauhid dengan berbagai macam jenisnya. Ya. Rabbus samawati wal ard, ya. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang memiliki semesta alam ini. Ya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Fa'budhu, kata Allah, maka ibadailah. Ikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Wastabir li'ibadatih, dan bersabarlah di dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau tahu Allah mempunyai nama-nama? Artinya dalam satu ayat ini terdapat padanya uluhiyah sekaligus rububiyah dan juga al-asma wa sifat daripada anwa'it tauhid. Ibrahim alaihissalam menegakkan itu semua. Tarikan lisyirki wa tandid, dan meninggalkan berbagai macam jenis kesyirikan dan persekutuan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibrahim lebih mengetahui, ya. Mereka tahu bahwasanya semua ma'budat selain Allah batil. Selain Allah yang disembah itu adalah sesembahan yang batil. Dan mereka faham kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar daripada yang besar. Tidak ada kezaliman yang melebihi daripada kesyirikan. Ya. Maka Ibrahim pun meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Fa hadzal ladzi fi ittiba'ihi al-hidayah. Maka yang seperti inilah ketika kita mengikutinya kita mendapatkan hidayah. Maka hidayah, jalan hidayah ada pada ittiba' al-hanifiyah, ada pada mengikuti Ibrahim alaihi salam. Dan di zaman ini diwakili oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Diwakili oleh Nabi yang juga termasuk keturunannya, anak keturunan daripada Ibrahim alaihi assalam. Bagi siapa yang mengikutinya maka dia telah mendapatkan al-hidayah. Wa fil i'radi an millatihi al-kufru wal-ghiwayah. Dan pada berpalingnya kita dari agama Ibrahim adalah sebuah kekufuran dan sebuah kesesatan. Karena selain agama Ibrahim berada di atas kesyirikan. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy terdahulu, kaum jahiliyah, begitu juga pengikut ahlul kitab di zaman dahulu yang sudah mubaddal agamanya, diganti, dirubah. Mereka telah menulis dengan tangan-tangan mereka, merubah kandungan dan isi daripada kitab Allah dengan hawa nafsu mereka. Ya, maka semuanya telah mubaddal. Yang barang siapa yang telah merubah agamanya dengan demikian keadaannya, maka kata Rasulullah, faqtulu, maka perangi mereka. Artinya mereka telah kafir. Mereka telah keluar dari al-hanifiyah. Jadi penisbatan diri mereka terhadap Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub hanya sekedar penisbatan, hanya sekedar ucapan, hanya sekedar pengakuan belaka yang tidak berdampak di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tetap menyekutukan Allah, ketika mereka menjauh dari apa yang diperintahkan Allah untuk mengikuti petunjuk Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah naktafi bihadzal qadar wa nuqmil al baqiyah fi darsil lahiq bi idznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.